Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihi al-karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوة الكرام Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, Allah azza wa jal masih memberikan hidayahnya, masih memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali bertemu, berkumpul dan bermajlis di salah satu majlis, di salah satu perkumpulan yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk duduk bermajelis dan halaqah di dalamnya. Allah ta'ala menyatakan, la khaira fi kathirin min najwakum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dari perkumpulan atau halaqah dan majelis-majelis kalian kecuali di dalam majelis tersebut diperintahkan kebaikan atau diserukan perintah untuk bersedekah, dan juga di dalamnya ada islah, perbaikan, naam bainan nas, di antara umat manusia. Selain tiga hal yang disebutkan di dalam ayat ini, maka majelis yang kalian bentuk, halaqah yang kalian hadir di dalamnya, itu tidak ada kebaikannya sama sekali. Maka thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama Islam yang mulia, ini termasuk bentuk ma'ruf, bentuk kebaikan. Di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis nabinya alaihi salatu wassalam, serta kalam dan perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala alaihim ajma'in. Naam, ini merupakan nikmat dan hidayah yang tiada tara yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan saja. Maka kita bersyukur atas karunia dan hidayah yang Allah berikan ini dan memaksimalkannya. Naam, yaitu dengan cara menghadiri majelis tersebut dan juga serius serta mengambil faedah sebanyak-banyaknya. Ma'asyiral muslimin ila ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dan pembahasan seputar risalah yang berjudul Fadlul Islam, keutamaan agama Islam, karya Fadilatul Syekh Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita telah masuk pada bab yang berjudul Maja'a Annal Bid'ata Ashaddu minal kabair, yaitu penjelasan bahwasanya perbuatan bid'ah itu dosanya lebih besar daripada al-kabair. Dosanya perbuatan bid'ah atau dosa pelaku kebid'ahan itu lebih besar daripada pelaku al-kabair, yaitu pelaku dosa besar. Nah, telah disebutkan dan telah kita baca ayat yang ada di dalam surat An-Nisa, kemudian ayat yang ada di dalam surat Al-An'am ayat 144, dan juga ayat yang ada dalam surat An-Nahl ayat 25. Nah, adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis, nah, belum kita baca. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan dan kita baca hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala yang berkaitan dan berhubungan dengan pembahasan kita. Di sini beliau rahimahullahu taala berkata, wa fi sahih, dan di dalam kitab as-sahih, yang dimaksud di sini adalah sahih Bukhari, yakni di dalam kitab sahihul Bukhari, annahu sallallahu alaihi wasallam qala fil khawarij, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kelompok Khawarij. Nah, Nabi berkata, bersabda, menjelaskan tentang kelompok Khawarij. Beliau bersabda, ainama laqitumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian menjumpai mereka, kalian mendapati mereka, dan kalian menemui mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqtuluhum, maka perangilah mereka. Maka perangilah mereka. Ini perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun kita bertemu dan berjumpa dengan kelompok Khawarij, kita diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka. Namun untuk memerangi mereka. Wa fihi, dan juga di dalam hadis yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naha an qatli umara'il jaur ma sallu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memerangi penguasa-penguasa yang jaur, yaitu penguasa yang terjatuh dalam kemaksiatan, ma sallu, selama mereka masih sholat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah perintah dan melarang sebuah larangan. Perintahnya adalah untuk memerangi dan membunuh orang-orang Khawarij. Disebutkan oleh para ulama siapa itu orang-orang Khawarij. Dikatakan bahwasanya Khawarij adalah humul ladzina yakhrujuna an wulati amril muslimin. Kelompok Khawarij yaitu adalah mereka yang keluar dari barisan atau kepemimpinan penguasa kaum muslimin. Ini mereka menyatakan pisah atau keluar dari kepemimpinan seorang penguasa muslim yang sah. Dia memberontak, dia keluar dari barisan kaum muslimin, dan mereka juga memerangi para penguasa dan kaum muslimin. Nah, mereka itu adalah kelompok Khawarij. Wa yakhrujuna alaihim bisayfi wa yukaffirunahum, dan orang-orang Khawarij itu selain mereka keluar dari kepemimpinan kaum muslimin yang sah, mereka juga bisayfi wa yukaffirunahum, mereka juga membuka atau mengangkat pedang-pedang mereka untuk memerangi para penguasa dan juga kaum muslimin yang ada, wa yukaffirunahum, dan mereka mengkafirkan penguasa yang ada, dan juga mereka mengkafirkan kaum muslimin yang tidak bersama dengan mereka. Wa yastahilluna dima'ahum, dan mereka juga menghalalkan darah para penguasa dan darah kaum muslimin. Ini kelompok Khawarij yang disebutkan oleh para ulama. Mereka memiliki beberapa ciri. Ciri yang pertama, mereka itu tidak mau taat kepada penguasa muslim yang sah, yang dianggap oleh mereka telah terjatuh dalam dosa. 6. Ini orang Khawarij, iya, itu seleksinya sangat ketat. Mereka melihat ada seorang muslim yang terjatuh dalam dosa besar sekali saja, itu langsung dikafirkan oleh mereka dan dihalalkan darahnya, boleh untuk dibunuh. Jadi mereka itu melihat misalkan ada seorang muslim mencuri, atau ada seorang muslim yang berzina, atau ada seorang muslim yang dia itu minum minuman khamr, mabuk, atau dia melihat seorang muslim ada yang berjudi, itu mereka langsung beranggapan, berkeyakinan mereka itu kafir, keluar dari Islam dikarenakan dia telah terjatuh dalam dosa besar, halal darahnya, boleh untuk dibunuh. Itu keyakinan orang-orang Khawarij. Nah, keyakinan orang-orang Khawarij. Kemudian juga termasuk cirinya orang-orang Khawarij adalah mereka mengangkat senjata. Dan mereka akan terang-terangan memerangi kaum muslimin yang dikafirkan oleh mereka, entah penguasa atau selain penguasa. Al-Muhim yang mereka anggap telah kufur, telah keluar dari keislaman disebabkan terjatuh hanya dalam satu dosa saja, itu mereka langsung mengumumkan bendera perang untuk memerangi mereka. Dan ciri yang ketiga, orang-orang Khawarij itu juga menghalalkan darah kaum muslimin yang tidak sejalan dengan mereka. Ini mereka melihat kaum muslimin yang terjatuh dalam dosa itu darahnya halal sebagaimana orang-orang kafir. Nah, keyakinan mereka ini sangat bertentangan dengan ayat-ayat Allah dan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dikarenakan seorang muslim yang terjatuh dalam al-kabair, dosa besar, itu tidak kafir. Nah, tidak kafir. Hanya mereka dinyatakan sebagai seorang muslim yang terjatuh dalam dosa atau maksiat, atau dikatakan sebagai seorang muslim yang sedang berkurang keimanannya. Tidak ada ceritanya seorang muslim terjatuh dalam dosa kemudian langsung dikafirkan, langsung dikeluarkan dari keislaman. Tidak ada ceritanya, tidak ada dalilnya. Nah, maka keyakinan mereka, i'tiqad mereka, kepercayaannya mereka ini bertentangan jauh dengan ayat-ayat Allah dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perintah untuk memerangi orang-orang Khawarij dimanapun kalian mendapati mereka dan bertemu dengan mereka. Tentunya perintah Nabi ini sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan oleh para salaf kita, ini berlaku bukan untuk umum. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Perintah Nabi ini bukan untuk umum atau untuk siapapun. Tidak boleh sembarangan. Kita di jalan misalkan nemu orang ditanya, kamu Khawarij ya? Iya, langsung dibunuh. Tidak boleh. Nah, atau misalkan ketemu di mana ditanya, nah, kepercayaanmu atau keyakinanmu tentang penguasa muslim gimana? Oh, mereka tauhid. Oh, berarti kamu Khawarij, langsung diperangi. Tidak. Nah, hadis ini bukan berlaku untuk umum, tapi hadis ini berlaku untuk para umara dan para wulatul muslimin yang berhak dan yang boleh untuk memerangi orang-orang Khawarij dengan bebas, hanyalah para umara, para penguasa, para pemerintah, dan para pemimpin kaum muslimin. Dan juga bisa berlaku untuk umum atau buat umum jika dia dapat wewenang dan dapat kepercayaan atau perintah dari pemimpin setempat atau penguasa yang ada. Maka hadis ini berlaku untuk dua golongan. Ya, golongan yang pertama para umara dan para wulatul muslimin, para penguasa, para pemimpin kaum muslimin. Nah, maka penguasa kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, pemimpin yang taat dan ingin menegakkan syariat Islam, mereka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberantas kaum Khawarij. Kemudian golongan kedua yang masuk dalam perintah ini adalah siapapun yang dapat wewenang atau dapat kebebasan dari para pemerintah atau dari para penguasa untuk mewakili mereka menghabisi dan memerangi orang-orang Khawarij. Ini dua golongan yang masuk dalam perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Selebihnya dilarang. Selebihnya dilarang. Dikarenakan kalau ini kita amalkan dengan bebas, siapapun boleh, maka mafsadahnya, dampak negatifnya sangat besar. Madharatnya sangat banyak. Fitnah yang ada juga akan semakin besar. Dikarenakan aslun atau kaidah dalam mengingkari sebuah kemungkaran, salah satu kaidahnya itu apa? Kita mengingkari kemungkaran dan jangan sampai timbul mafsadah atau madharat yang lebih besar. Maka yang jelas atau yang lebih utama untuk melakukan tindakan ini adalah para penguasa dan para pemimpin. Jika semua dibebaskan untuk melakukannya, maka madharatnya justru akan semakin besar. Kemudian ada pertanyaan buat akhuna Rashid. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas beliau menyatakan dan memerintahkan untuk memerangi dan memberantas orang-orang Khawarij. Nah, tentunya yang namanya diperangi itu kan boleh dibunuh ya. Nah, boleh dibunuh. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa orang Khawarij itu kafir? Jadi orang-orang atau para pemberontak penguasa yang sah, apakah mereka itu orang kafir sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan atau membolehkan untuk dibunuh? Mas Rasid, hah? Masih Muslim, hah? Terus kenapa? Padahal seorang Muslim itu tidak boleh dibunuh, dijaga darahnya. Kenapa orang Khawarij itu bukan hanya sekedar boleh dibunuh, tapi diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh? Hah? Kafir atau tidak orang Khawarij itu? Dan sekarang orang Khawarij tentunya di era sekarang ini modelnya banyak beragam. Ya, pakaian yang mereka pakai itu berbeda-beda, tapi keyakinannya tetap sama. Memberontak kepada para penguasa dan menghalalkan darah kaum muslimin. Nah, meskipun dengan label-label atau merek-merek yang berbeda-beda, tapi hatinya tetap sama. Apakah mereka kafir? Semacam ISIS ya, atau jihadi, atau kelompok Tanzimul Qaidah. Dan semisalnya atau yang semacam mereka, apakah mereka itu kafir? Gimana Mas Rasid? Wallahu a'lam atau tidak kafir? Dilempar pertanyaannya. Abu Soleh, tidak kafir. Kenapa, Pak? Mereka masih Muslim, diperangi dikarenakan dalil ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk diperangi. Jadi mereka itu masih Muslim, tapi boleh untuk dibunuh gitu. Boleh untuk diperangi. Boleh untuk diperangi gitu. Nah, labas, Pak Sugeng. Ya, dikarenakan bahayanya itu sangat besar. Yang itu tadi perintah dari Rasul untuk memerangi. Berarti dia kafir atau tidak? Tidak kafir. Cuma dia Muslim. Tapi kenapa kok boleh diperangi? Dikarenakan mafsadah yang mereka perbuat itu besar. Sehingga kalau tidak diperangi, akan merajalela mafsadat atau madarat mereka gitu. Nah, labas. Hendak. Ayo, loh, geleng-geleng. Nah, labas. Barakallahu fiikum. Orang-orang Khawarij, meskipun mereka diperintahkan oleh Nabi untuk dibasmi, untuk diberantas dan diperangi atau dibunuh, diinyahkan dari muka bumi ini, namun sejatinya secara umum mereka itu masih Muslim. Mereka itu masih Muslim. Sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika ditanya tentang orang-orang Khawarij, tentu tahu ya, Ali itu yang bunuh siapa? Namanya Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu siapa? Orang Khawarij. Ya, Manda. Orang Khawarij. Ali dibunuh oleh orang Khawarij. Tapi ketika Ali ditanya tentang orang-orang Khawarij, apakah mereka itu kafir? Maka sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, beliau berkata, "Bal min kufrin farru." Bahkan orang-orang Khawarij itu mereka lari dari kekufuran. Artinya orang-orang Khawarij itu masih Muslim. Mereka bertindak dengan sangat kejam atau ekstrim, melampaui batas, dikarenakan mereka itu takut keluar dari Islam. Mereka takut dengan kekufuran, sehingga mereka sangat berhati-hati. Jangan sampai mereka itu terjatuh dalam dosa sekecil apapun, dikarenakan anggapan mereka orang yang terjatuh dalam dosa itu bisa kafir. sehingga mereka naam terlalu berlebihan dalam menyikapi perkara ini. Siapapun yang terjatuh dalam dosa maka kafir. Dan yang namanya orang kafir itu boleh diperangi secara umum atau secara asal menurut mereka. Nah, dan kenapa kalau mereka masih muslim kok boleh untuk diperangi, boleh untuk dibunuh? Dikarenakan di sana ada hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim, di darah seorang muslim itu tidak boleh untuk ditumpahkan, harus dijaga, illa bi ihda salas, kecuali kalau orang muslim tadi terjatuh dalam tiga perbuatan ini atau salah satunya. Yang pertama apa? As-sayyibuz zani. Orang yang sudah menikah namun dia apa? Berzina. Yang kedua apa? An-nafsu bin nafsi, yaitu hukuman kisos. Dan yang ketiga apa? At-tariku lidinihi al-mufariku lil jamaah. Orang yang murtad meninggalkan agama Islam, keluar dari Islam, dan dia apa? Al-mufarik lil jamaah, keluar dari barisan al-jamaah. Difahami hadisnya ini ya. Hukum darah, hukum asal darah seorang muslim itu haram untuk ditumpahkan. Tidak halal untuk ditumpahkan, harus dijaga. Kecuali tiga golongan. Yang pertama apa? Orang yang sudah menikah dia berzina. Hukum syariat dia bahkan dirajam sampai mati atau enggak? Sampai mati. Ketika ada yang dirajam sampai mati, nah yang dirajam tadi statusnya muslim atau kafir? Masih muslim, tapi apa boleh untuk ditumpahkan darahnya? Kan begitu ya. Kemudian al-nafsu bin nafsi, orang yang dihukum kisos. Ada seorang muslim, dia membunuh muslim yang lainnya. Hukum syariatnya itu diapakan? Dikisos, dibunuh pelakunya. Nah, ketika dia dibunuh dalam keadaan apa? Muslim. Ketika dia dikisos masih muslim. Kenapa kok dikisos atau dibunuh dan boleh ditumpahkan darahnya? Dikarenakan dipecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan golongan yang ketiga siapa? At-tariku lidini, orang yang murtad dari Islam dan dia apa? Al-mufariqu lil jamaah. Dia berpisah, memisahkan diri dari al-jamaah. Nah, ini jelas dilakukan oleh orang-orang siapa? Khawarij. Mereka memisahkan diri dari al-jamaah, keluar dari naam kepemerintahan dan kepemimpinan dari pemimpin yang sah, naam dari seorang muslim. Jelas ini ya. Nah, maka mereka secara umum itu masih muslim. Ya, secara umum masih muslim. Tapi kenapa kok boleh atau bahkan diperintahkan oleh Nabi untuk diperangi atau dibunuh? Alasannya tadi, dikarenakan orang-orang khawarij ya, itu termasuk salah satu dari tiga golongan yang boleh untuk ditumpahkan darahnya, meskipun apa? Mereka masih muslim. Difahami ini ya. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga ada larangan. Selain perintah juga ada larangan. Perintah untuk membunuh dan memerangi orang-orang khawarij. Dalam hadis ini juga ada larangan, yaitu naha an qatli umara'il jaur masal. Larangan untuk memerangi, untuk memberontak kepada penguasa yang jaur. Jaur, nah itu dijelaskan oleh para ulama, ya'nu bihim al-umara'ul usul, yaitu para penguasa, para pemimpin yang terjatuh dalam kemaksiatan atau dosa besar. Itu kita dilarang untuk memerangi mereka, dilarang untuk memberontak kepada mereka, dilarang untuk keluar dari kepemimpinan mereka. Larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Masallu, selama mereka masih sholat. Ini menunjukkan apa ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, kita dilarang untuk meniru perbuatan dan tindakan orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij itu kan mereka sekali melihat penguasa mereka, pemimpin mereka terjatuh dalam dosa, apalagi dosa besar, itu langsung dihukumi kafir, boleh diperangi dan boleh untuk digulingkan dari kekuasaannya. Nah, kita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jejak mereka. Kita tetap diperintahkan oleh beliau untuk as-sam'u wa tha'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin dan penguasa kita, meskipun pemimpin dan penguasa kita itu terjatuh dalam sebuah sebuah kemaksiatan atau bahkan dosa besar. Selama dia masih muslim, selama pemimpin dan penguasa kita masih muslim, dan yang dijadikan patokan di sini adalah sholat. Ini menunjukkan juga bahwasanya sholat lima waktu itu punya kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Dijadikan patokan keislaman atau kekufuran seseorang itu dengan sholat. Orang bisa dikatakan muslim kalau dia menjalankan sholat lima waktu. Dan orang bisa dikatakan keluar dari keislaman apabila dia tidak mau mengerjakan sholat lima waktu. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka, yaitu orang-orang ahlul kitab, adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang berani meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Dia telah keluar dari keislaman. Maka di dalam hadis ini sekali lagi ada perintah untuk memerangi orang-orang Khawarij dan juga larangan untuk memberontak, untuk memerangi dan menumpahkan darah penguasa dan pemimpin kita selama mereka masih muslim, meskipun mereka terjatuh dalam kemaksiatan. Bahkan di dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah betapa ada seorang penguasa yang zalim, nah bahkan dia akhadha mala, dia mengambil harta rakyatnya, dan juga dia dharaba dhahrakum, dia memukul punggung-punggung kalian. Bahkan diibaratkan dalam riwayat yang lain, ka'anna syaitan dakhala fi jism, seakan-akan syaitan itu sudah masuk dalam jasad pemimpin tadi. Pemimpin yang kesurupan, sukanya ngambil harta rakyat, mendolimi rakyatnya, memukul. Bahkan Nabi selama mereka masih muslim, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk sabar. Nam tidak boleh mengangkat senjata, memberontak, dan tidak boleh menumpahkan darah mereka, mengkudeta mereka, menggulingkan mereka, itu dilarang dalam syariat Islam. Tetap sabar, nam berusaha untuk menasehati dan juga banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum pernah dengar kisahnya Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi? Ya, seorang penguasa, salah satu penguasa di zaman tabi'in, di eranya Abdul Malik Ibnu Marwan. Nam dia salah seorang penguasa. Itu kalau kita baca historinya dia, sejarahnya dia, itu kurang kejam bagaimana, kurang zalim bagaimana. Banyak ulama-ulama yang dibantai sama dia, penggal satu persatu oleh dia. Salah satunya adalah imam besar di zamannya, yaitu Sa'id Ibn Jubair rahimahullahu ta'ala, dibunuh dengan zalim oleh Al-Hajjaj Ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Namun ketika kaum muslimin meminta fatwa dari para ulama yang ada ketika itu, apakah kita boleh untuk memberontak dari Al-Hajjaj Ibnu Yusuf, maka para ulama yang ada melarang mereka untuk memberontak kepada Al-Hajjaj Ibnu Yusuf, memerintahkan mereka untuk sabar, memerintahkan mereka untuk sabar, tidak mengangkat senjata untuk memberontak kepada Al-Hajjaj Ibnu Yusuf. Karena kenapa? Menurut para ulama, Al-Hajjaj pun zalim seperti itu, dia masih sholat, bahkan dia haji. Dilarang naam kaum muslimin ketika itu untuk keluar naam dari barisannya Al-Hajjaj Ibnu Yusuf. Naam, dan buah dari kesabaran kaum muslimin yang ada dikarenakan mereka taat dan mendengar perkataan ulama-ulama mereka saat itu, walhamdulillah, naam Allah binasakan Al-Hajjaj Ibnu Yusuf. Allah matikan dia, diganti dengan pemimpin atau penguasa yang soleh, sehingga mereka sudah bebas dari bencana yang ada ketika itu. Kemudian juga di zamannya Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala, salah satu penguasa yang ada, nam itu bahkan terjangkiti penyakit kekufuran. Yaitu apa? Khalqul Quran. Menganggap Al-Quran itu adalah makhluk. Namun kaum muslimin ketika itu meminta fatwa kepada Imam Ahmad, dalam keadaan Imam Ahmad ini sedang dipenjara oleh penguasa yang ada. Bahkan beliau disiksa sampai beliau itu pingsan selama 7 hari. Disiksa di dalam penjara, dan kaum muslimin yang ada ketika itu minta fatwa kepada Imam Ahmad untuk memberontak. Namun untuk melakukan kudeta, dilarang oleh Imam Ahmad. Nam dilarang oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Dan mereka-mereka yang tidak mau mendengar petuah atau nasihat dari Imam Ahmad tetap melakukan pemberontakan dan kudeta. Alhasil, nam hasilnya apa? Mereka justru naam dibantai habis-habisan oleh penguasa yang ada ketika itu. Kenapa? Tidak mau mengindahkan nasihat, naam dan petuah dari para ulama. Namun mereka-mereka yang sabar, naam, mereka-mereka yang banyak istiqomah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah, naam Allah akhirnya bebaskan mereka dan mengganti setelahnya dengan era penguasa yang bagus. Naam, ini akibat ya, tidak mau mengindahkan perintah dan anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita dilarang nam untuk keluar atau untuk memberontak dan menumpahkan darah. Nam penguasa muslim yang terjatuh dalam kemaksiatan tentunya di situ pasti ada maslahatnya. Nam perintah dan larangan Nabi itu pasti ada maslahatnya. Kalau kita mau menjalankan perintah Nabi, pasti ada faedah, ada hikmah dan maslahat di balik itu. Demikian pula ketika ada larangan dan kita mentaatinya. Dilarang ya sudah, kita tidak mengerjakannya, menjauhinya. Di situ juga pasti ada maslahat, nam dan faedah besar yang terkandung di dalamnya. Siapapun yang berani melanggarnya, sudah diperintahkan tapi tidak mau menjalankan, atau dia dilarang tapi tidak mau mengindahkan, justru dia melanggarnya, maka apa yang terjadi adalah kebalikannya. Dia tidak dapat maslahat, justru akan dapat mafsadat, justru akan dapat kemadharatan dan dapat kejelekan. Naam, ini naam termasuk bentuk mentaati perintah Nabi dan menjauhi larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan oleh para ulama mengapa Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala beliau membawakan hadis ini dalam pembahasan al-bid'ah asyaddu minal kabair. Dikarenakan ini menunjukkan apa? Betapa besarnya dosa orang-orang khawarij. Betapa besarnya bid'atul ikhraj, bid'ah yang namanya khawarij, keluar dari naam kepemimpinan kaum muslimin yang sah. Dikarenakan bid'atul ikhraj, bid'atul khawarij itu termasuk apa? Bid'ah yang pertama kali muncul dalam sejarah Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup itu sudah muncul dan mulai terlihat benih-benihnya. Naam, mulai terlihat benih-benihnya dan terus berlanjut sepeninggal beliau, naam, sampai di zaman kita sekarang ini. Ya, ini sesepuhnya bid'ah. Naam, nenek buyutnya bid'ah. Itu adalah al-khawarij. Naam, bahkan disebutkan oleh para ulama bahwasanya asasul bid'ah itu ada 4. Ya, induknya bid'ah itu ada 4. Yang pertama adalah ikhraj, yaitu bid'atul khawarij, kemudian bid'atul syiah, naam, dan juga yang ketiga adalah bid'atul qadar, yaitu kelompok qadariyah, naam, dan yang keempat adalah murjiah, bid'ahnya orang-orang murjiah. 4 ini adalah induk dari segala kebid'ahan yang ada sampai zaman sekarang ini. Maka hadis ini sangat cocok dengan bab yang dibawakan oleh Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, menunjukkan bahwasanya dosa bid'ah itu lebih besar daripada apa? Dosa al-khabair. Ya. Nah. Kemudian hadis selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau al-musannif rahimahullah taala beliau berkata di sini, an Jarir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jarir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan tasaddaqa bi shadaqatin. Jarir Ibnu Abdullah bercerita, anna rajulan tasaddaqa bi shadaqatin, ada seorang laki-laki yang dia bersedekah dengan hartanya. Summa tataba'an nas. Kemudian setelah itu beberapa manusia ada yang mengikutinya. Dia bersedekah dilihat oleh orang atau beberapa orang yang melihat itu mengikutinya, ikut-ikut bersedekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mendengar berita ini, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang memberikan contoh dalam syariat Islam atau dalam agama Islam dengan contoh yang baik, falahu ajruha, maka dia akan dapat pahala, yakni pahala kebaikan. Wa ajru man amila biha, dan juga dia akan dapat bonus pahala dari orang-orang yang mengikutinya, yang mencontohnya. Min ba'da atau min ba'di, min ghairi ayyang kuso min ujurihim syai, dengan tanpa mengurangi pahala-pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Ini sebuah keutamaan bagi orang yang memberikan contoh, memberikan teladan untuk mengamalkan kebaikan. Ada yang menirunya, ada yang mencontohnya, naam dia pahalanya banyak. Sudah dapat pahala sendiri dari Allah, dia juga dapat naam pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Misalkan dia mencontohkan kebaikan, yang meniru atau yang mencontoh ada 10, maka dia apa? Dapat 11 pahala. Pahala sendiri, kemudian dapat 10 tambahan dari 10 anggota atau manusia yang mengikuti atau mencontohnya. Demikian pula sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan." Dan barang siapa yang mencontohkan dalam Islam ini sunnatan sayyi'atan, sebuah contoh yang jelek, contoh yang buruk, kana alaihi wizruha, maka dia akan dapat dosa. Wa wizru man amila biha min ghairi ayyan kuso min auzarihim syai, dan dia juga dapat dosa tambahan dari orang-orang yang mengikutinya, dari orang-orang yang mencontohnya, dengan tanpa mengurangi dosa dari para pencontoh atau para pengikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Jarir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nabi menyebutkan keutamaan dan juga ancaman dalam hadis ini. Keutamaan siapapun yang memberikan suri tauladan atau contoh baik dalam agama Islam, dia memberikan contoh dan mengerjakan sebuah amalan, kemudian diikuti oleh banyak kaum muslimin, maka pahalanya semakin banyak, pahalanya semakin besar. Hadis ini beliau sabdakan ketika ada seorang yang safar dan mampir di Masjid Nabawi. Ketika Nabi sedang mengadakan halaqah dengan para sahabatnya, datang orang safar, orang yang sedang melakukan perjalanan, dia sholat, nah dia masuk ke Masjid Nabawi. Nah, masuk ke dalam masjid, kemudian orang tadi duduk ikut halaqahnya Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tadi untuk berdiri dan sholat tahiyatul masjid. Dikarenakan hukum orang yang masuk masjid dan hendak duduk itu wajib untuk sholat tahiyatul masjid dulu, baru boleh untuk duduk. Nah, Nabi memerintahkan orang tadi untuk berdiri dan sholat tahiyatul masjid. Setelah selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada para sahabatnya, "Kenapa saya perintahkan orang tadi untuk berdiri selain supaya dia sholat tahiyatul masjid? Nah, di situ juga aku ingin supaya kalian melihat kondisi orang tadi. Ternyata orang tadi itu datang dalam keadaan lusuh, pakaiannya kusut, badannya atau mukanya kelihatan capek, tidak punya apa-apa, mungkin dia kehabisan bekal. Nah, biar para sahabat yang ada itu melihat kondisi orang tadi, dia itu butuh bantuan, butuh infak dan butuh sedekah." Maka kita itu ada seorang sahabat yang tanggap. Enam, dan ini dijadikan sebuah kaidah oleh para ulama, al-labib yafham bil isyarah. Orang yang cerdas, orang yang pandai, itu dia akan faham, akan tanggap hanya dengan isyarat. Ketika Nabi memberikan isyarat, 6 orang tadi suruh berdiri supaya para sahabat yang ada bisa melihat kondisi orang tadi. Kemudian ada yang tanggap, langsung dia mengeluarkan hartanya. 6 itu menunjukkan apa? Dia itu labib, cerdas. Tanggap, faham hanya dengan isyarat, tanpa perlu diperintah secara langsung. Ketika ada salah seorang sahabat yang maju ke depan kemudian memberikan hartanya, disusul oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, sahabat-sahabat yang lain akhirnya ikut naam berinfak dan bersedekah untuk orang tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hadis ini, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyankusu min ujurihim syai'." Barang siapa yang mencontohkan sebuah kebaikan dan diikuti oleh orang lain, dia pahalanya besar, pahalanya banyak. Nah, demikian pula sebaliknya, ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang memberikan contoh kejelekan. Dia mengerjakan perbuatan jelek, kemudian diikuti oleh manusia atau masyarakat yang ada, ikut-ikutan berbuat jelek dengan dalih ngikuti orang tadi. maka dosanya orang tadi itu banyak berlipat ganda. Selain dapat dosa sendiri, dia juga dapat tambahan dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Dan yang namanya sayyi'atan, itu dikatakan oleh para ulama ada tiga macam. Sayyi'ah yang pertama, yang paling besar adalah kesyirikan. Kalau ada orang yang mencontohkan kesyirikan atau mengerjakan perbuatan syirik, kemudian diikuti oleh orang lain, maka apa? Dosanya besar dan juga banyak. Selain syirik itu dosanya sudah dosa yang paling besar, dia juga dapat tambahan dosa besar dari orang-orang yang mengikutinya. Dan ini banyak terjadi di zaman sekarang. Nah, bahkan yang melakukannya, itu orang yang dianggap berilmu, orang yang dijadikan panutan, yang dijadikan figur oleh masyarakat, mencontohkan perbuatan syirik dan diikuti oleh madu'unya, oleh pengikut-pengikutnya. Nah, betapa besar dosa yang dia dapatkan. Nah, sudah dosa syirik itu sendiri besar, dapat tambahan dosa yang banyak dari para pengikut-pengikutnya. Dikarenakan pengikut-pengikutnya ketika ditanya, kenapa kamu berbuat ini? Loh, itu kiai saya, itu guru saya juga melakukannya. Itu menunjukkan perbuatan ini baik, makanya saya ikut melakukannya. Ini apa? Menunjukkan dia itu melakukannya mengikuti orang tadi. Kemudian sayyi'ah jenis yang kedua adalah kebid'ahan. Perbuatan bid'ah itu mengapa? Musannif rahimahullah ta'ala mencantumkan hadis ini dalam pembahasan bid'ah. Dosanya lebih besar daripada kabair. Dikarenakan sudah kita bahas ya, bahwasanya bid'ah itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar yang ada. Ada di bawahnya syirik. Bahkan ada di sana sudah dijelaskan bid'ah yang bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ini menunjukkan bid'ah itu dosanya sangat besar. Dan sayyi'ah yang ketiga adalah al-ma'siyah duna syirki wal bid'ah, yaitu kemaksiatan yang bukan syirik dan bukan bid'ah. Seperti mencuri, mencela, atau yang semisalnya, membunuh, berzina, minum khamr, ataupun yang semisalnya, selama itu bukan syirik atau bukan bid'ah, itu juga masuk dalam kategori sayyi'ah dan juga diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mencontohkan kemaksiatan, kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain, maka dia yang memberi contoh itu dosanya besar dan juga banyak. Maka di sini dalam hadis ini, sekali lagi ada ancaman bagi orang yang mencontohkan kejelekan, salah satunya adalah kejelekan yang berbentuk kebid'ahan. Dosanya besar dan juga banyak. Hati-hati. Meskipun tidak terasa ketika di dunia, namun nanti di yaumul kiamah, azab dan hukuman dari Allah Azza wa Jal sangatlah besar. Bahkan dalam sebuah riwayat atau perkataan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau pernah mengingkari sebuah kebid'ahan, itu beliau pernah mengatakan, meskipun asarnya ini masih dipertanyakan, namun ini menjadi ibroh bagi kita, bahwasanya orang-orang yang dia itu mengharapkan kebaikan, tapi dia itu mengharapkan atau ingin memperoleh kebaikan dengan cara yang salah, itu nanti di yaumul kiamah itu dia akan diazab terlebih dahulu dibandingkan atau daripada para penyembah berhala. Orang yang ingin mendapatkan kebaikan tapi caranya salah. Yang dimaksud adalah siapa? Para pelaku kebid'ahan. Dikarenakan orang-orang pelaku kebid'ahan ketika ditanya tujuannya apa, mereka jawabnya apa? Kita ingin pahala, ini ibadah, ini kebaikan. Mereka menganggap baik, tapi cara mereka salah. Ingin dapat kebaikan tapi cara mereka salah, sehingga tidak dapat kebaikan atau tidak dapat pahala. Justru mereka dapat dosa. sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Kahfi, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah aku kabari siapa orang yang paling merugi di muka bumi ini? Yaitu mereka-mereka yang sesat amalannya. Kenapa? Dikarenakan mereka itu meyakini atau mengira amalan yang mereka kerjakan itu baik, padahal amalan yang mereka kerjakan itu kejelekan dan perbuatan dosa, menyinggung orang-orang atau pelaku kebid'ahan. Mereka mengira amalan yang mereka kerjakan itu baik, ibadah dan berpahala, tapi ternyata tidak ada kebaikannya, tidak ada pahalanya, tidak ada atau tidak dianggap ibadah, bahkan pelakunya naam dosa. Tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Tidak ada bid'ah yang dapat mendasilkan pahala. Naam, sabda Nabi alaihi salatu wasallam jelas. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Semua atau setiap kebid'ahan itu dolalah, sesat, tidak ada yang hasanah. Naam, wa kullu dolalatin finnar. Dan yang namanya kesesatan tempatnya ada di dalam neraka. Naam. Ini hadis yang beliau bawakan. Kemudian dalam riwayat yang lain dari hadisnya Abu Hurairah juga dengan lafaz atau makna yang sama, Nabi bersabda, man da'a ila huda thumma qala man da'a ila dhalalah, menggunakan lafaz barang siapa yang menyeru kepada hidayah, dan juga menggunakan lafaz siapapun yang menyeru kepada kesesatan. Nah, bagi siapapun yang mengajak atau menyeru kepada kebaikan, kepada hidayah, kemudian ada yang mengikutinya, ada yang menerima ajakannya, dia dapat pahala yang banyak. Dapat pahala dari orang-orang yang mengikutinya dan yang menerima dakwahnya. Demikian pula orang yang menyeru atau dia mengajak kepada kesesatan atau kejelekan, mengajak kepada kesyirikan, menyeru kepada kebid'ahan, memerintahkan kepada kesesatan atau kejelekan, kemudian ada yang mengikutinya, ada yang menerima ajakan dan seruannya, maka dia selain dapat dosa sendiri, dia juga dapat dosa tambahan dari orang-orang yang menerima ajakannya. Nah, dengan ini kita selesai dari pembahasan atau bab yang berjudul Maja'a annal bid'ata asyaddu minal kabair, penjelasan bahwasanya perbuatan bid'ah itu lebih parah daripada perbuatan al-kabair. Dan sudah dijelaskan alasan-alasannya ya dulu ya, mengapa bid'ah itu lebih parah daripada al-kabair, juga disebutkan dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun dari as-sunnah. Nah, maka dengan demikian kita selesai, dan insyaallah ta'ala pada pertemuan selanjutnya kita masuk pada bab berikutnya yang masih membahas tentang kebid'ahan, yaitu tentang pelaku kebid'ahan yang tidak diberikan taufik oleh Allah untuk bertaubat. Insyaallah ta'ala kita sambung pada pertemuan berikutnya. Insyaallah wa bi'idnillahi ta'ala. Naktafi ilahuna, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Fadalu.